illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di malam hari ini, berhubung nam aku nal Ustaz Abu Luqman hafizallah berhalangan, kita nam gunakan manfaat waktunya untuk melanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi. Dan pada pertemuan yang lalu telah sampai pada pertanyaan yang ke-60. Yang mana pertanyaannya, apakah boleh bagi seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya dan menyibukkan dengan menuntut ilmu sehingga dia menjadi tanggungan oleh bapaknya dan saudaranya. Dan telah kita sebutkan di dalam pertemuan yang lalu tentang hadis akan ada dua seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua saudara laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satunya naam selalu berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang satunya sibuk dengan perdagangannya, maka orang atau saudaranya yang sibuk dengan perdagangannya mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya yang tidak membantu sama sekali di dalam maisyahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi engkau diberikan rezeki karena sebab dari saudaramu yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa membantu di dalam menuntut ilmu merupakan perkara yang azim, yang sangat besar. Karena maslahatnya sudah kita sebutkan, maslahatnya 6 untuk banyak manusia. 6. Karena barakallahu fikum, seseorang di dalam bersemangat di dalam ilmu itu jauh lebih penting daripada segalanya. Bahkan jihad itu sendiri telah kita sebutkan hadis-hadis atau perkataan para imam akan keutamaan dari menuntut ilmu. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, inna tablighu as-sunnati ila al-ummah a'dhamu min tablighi siham. Bahwa menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu kepada umat, a'zam, lebih besar, min tablighis siham, dibandingkan melakukan penyerangan, memanahkan kepada musuh, ila nahwil a'da, itu melemparkan peluru ataupun panah kepada lawannya, yaitu di dalam jihad, di dalam peperangan. Li'anna tabligh as-siham, karena melemparkan panah ke arah musuh, yaitu melakukan peperangan dengan musuh. Yaf'alu katsirun minan nas, kebanyakan manusia bisa melakukannya. Tinggal na'am memanah atau yang apa, semua bisa. Yaf'alu katsirun minan nas, kebanyakan manusia bisa melakukannya. Wa imma tabligh as-sunnah, adapun menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu, fa inna ma yaqumu bidzalika warasatul anbiya wa khulafa'uhum wattiba'uhum. Adapun orang yang menyampaikan sunnah, adapun yang menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu, hanyalah yang bisa melakukannya adalah orang-orang yang mewariskan dari para nabi, para ulama, dan orang-orang yang nam menggantikan mereka. Sehingga barakallahu fikum, kebutuhan kita terhadap seorang yang bisa menyampaikan ilmu sunnah itu lebih besar. Maka hendaklah seorang bersemangat untuk menjadi sebab agar naam bisa terwujudnya orang-orang yang bisa menyampaikan sunnah, yaitu dengan cara membantu mereka di dalam naam menuntut ilmunya, naam mengurusi mereka. Ini merupakan sebab. Baik, kemudian kita lanjutkan dari ucapan beliau rahimahullah. فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَنَحْنُ فِي ضَرُورَةٍ إِلَىٰ أَهْلِ عِلْمٍ عِنْدَهُمْ رُسُوخٌ وَسِعَةُ اتِّلَاءٍ وَعِنْدَهُمْ أَيْضًا فِقْهٌ فِي الدِّينِ اللَّهِ. Di antara atau dikarenakan hal tersebut, yaitu pentingnya kita untuk butuh kepada ahlul ilmi, yang mana mereka memiliki kekuatan ilmu dan luasnya ilmu, dan juga dia memiliki pemahaman fikih di dalam agama Islam ini, agama Allah. Wa indahum hikmatun fi tawjihi ibadillah, dan ahlul ilmi yang mana mereka memiliki hikmah di dalam memberikan arahan kepada hamba-hamba Allah. Li'anna katsiran minan nas al'an yahsuluna ala ilmin nadhari fi mas'alatin minal masaili. Karena kebanyakan dari manusia sekarang, mereka kesibukannya terhadap ilmu-ilmu teori di dalam suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ilmu dunia, ilmu-ilmu yang bersifat teori. Mereka, banyak orang-orang yang seperti ini. Wala yahummuhum an-nadharu ila islahil khalqi. Dan tidak ada perhatian dari mereka terhadap perbaikan makhluk. Wa ila tarbiyatihim, terhadap pendidikan manusia. Wa annahum idza aftau bikadza wa kadza, maka sungguhnya jika mereka berfatwa dengan ini dan itu, itu orang-orang yang hanya memiliki teori-teori saja tanpa mengamalkan dari ilmu yang dia pelajari, ilmu syar'i yang dia pelajari. Kadang berbagai macam banyak titel-titel yang ada pada mereka. Doktorkah, profesorkah? Naam. Namun prakteknya tak kalah kondisinya seperti ini. Tak kalah mereka berfatwa dengan sesuatu perkara. Sara wasilatan ila syarrin akbar. Maka ini bisa mengantarkan kepada kejelekan yang lebih besar. Ya, orang-orang yang model seperti ini. Nah. La ya'lamu madahu illallah. Tidak mengetahui jauhnya kejelekan tersebut kecuali Allah. Dari orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Maka kita butuh terhadap orang-orang yang memiliki ilmu, kekuatan ilmu, kekokohan ilmu, dan kefaqihan di dalam agama. Kemudian kata beliau rahimallahu, wahahum as-sahabatu radhiyallahu anhum ahyanan yulzimuna bi asya'a qad takunu an-nususu dalatan ala adamil ilzami biha min ajli tarbiyatil khalqi. Dan ini para sahabat radhiyallahu anhum kadang-kadang yulzimuna, mereka mewajibkan sesuatu yang qad takunun nusus, yang mana nas-nas na'am menunjukkan ala adamil ilzam, nas-nas menunjukkan tidak adanya hal itu diwajibkan. Min ajli, dalam rangka apa? Tarbiyatil khalq, dalam memberikan tarbiyah kepada manusia. Kadang di dalam suatu permasalahan tidak diwajibkan, dalil-dalil tidak mewajibkan. Namun sebagian para sahabat na'am menjadikan sesuatu menjadi wajib bagi mereka. Dalam rangka apa? Untuk memberikan pendidikan bagi makhluk. Nanti akan diberikan contoh oleh beliau rahimahullah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alzaman nasa bi imda'i talaqi salat. Menetapkan kepada manusia dengan ketetapan talak tiga atau talak tiga. Ya. Nah, beliau radhiyallahu anhu menjadikan seorang yang mentalak istrinya dalam satu majlis tiga talak, aku mentalak tiga kali ucapannya. Maka Umar bin Al-Khattab menjadikan itu menjadi sudah menjadi masuk talak tiga. Kana talaqu salasu fi ahdir rasul alaihi salatu wassalam. Di mana talak yang tiga fi ahdir rasul, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu talak yang ya mentalak tiga kali talakan dalam satu majlis maksudnya. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada masa Abu Bakar, wa sanataini min khilafati Umar, dan dua tahun na'am pada masa Umar. Dua tahun pertama. Masa khilafah Umar bin Al-Khattab. Kana talaqu salatu ay fi majlisin wahidin wahidan. Itu dulu di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar dan di zaman dua tahun pertama pada masa Umar. Ya. talak tiga, yaitu fi majlisin wahid, mentalak istrinya di dalam satu majlis dengan tiga talakan, maka jatuh masih satu talak. Itu di masa enam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa Abu Bakar. Dan masa dua tahun masa Umar. Dua tahun yang pertama. Lakin huwa muharramun. Akan tapi hal tersebut muharram. Diharamkan. Tindakan tersebut diharamkan. Talaqul mar'ati salasan fi majlisin wahidin haramun. Yaitu mentalak istrinya tiga kali di dalam satu majlis, itu haram hukumnya. Walaupun sah jatuh satu talak. 6. Li'anna ta'adda hududallah azza wa jal. Karena na'am dia telah melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Qala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar mengatakan, aran nasa qatata'ba'u fi amrin kanat lahum fihi anatun falau amdaina alaihim. Aku melihat manusia, mereka melakukan dengan berturut-turut di dalam suatu hal yang mana pada mereka masih ada tempo, yaitu masih ada dimungkinkan untuk rujuk. Nah, untuk rujuk, tak kala mentalak tiga kali dalam satu majlis, masih ada kesempatan untuk rujuk, karena itu jatuh satu talak. Falau amdainahu alaihim, maka seandainya kami menetapkan kepadanya, yaitu menetapkan mentalak tiga kali istrinya di dalam satu majlis menjadi naam talak tiga. Jatuh talak tiga. Naam fa'amdaina fa'amda alaihim. Maka beliau menetapkan hukum tersebut di masa Umar. Waja'alat talaku atau waja'alat talaqas salasa salasan la wahidan. Maka beliau menjadikan tiga talak di dalam satu majlis hukumnya sudah talak tiga. Bukan talak satu. Ini apa yang ditetapkan di zaman Umar. Ba'da an madha ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi Abi Bakar wa sanatani min khilafatihi radhiyallahu anhu. Setelah apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa Abu Bakar dan dua tahun pertama pada masa khilafah beliau, ini tetap hukumnya satu talak, jatuh satu talak. 6. Dia mentalak tiga kali ucapan talak di dalam satu majlis kepada istrinya, maka jatuh satu talak. Alzaman nasu bitalaqis salat. Maka dia mewajibkan bagi manusia, menetapkan bagi manusia menjadi jatuh, menjadi talak tiga. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk rujuk kalau sudah talak tiga. 6. Ma'a annal insana law raja'a zawjatahu ba'da hadha talaki lakana ruju'uhu sahihan fil ahdaini sabiqain li ahdi Umar wa sanataini min khilafati. Maka seandainya manusia jika merujuk istrinya setelah dia mentalak, yaitu dengan yang sebelumnya ditalak tiga kali di dalam satu majlis, maka seandainya seseorang nak merujuk terhadap istrinya setelah dia mentalak, maka lakana ruju'u sahihan. Maka rujuknya dia kepada istrinya, maka benar, sahih. Tidak salah. 6. Dan hal itu di zaman pada dua zaman, yaitu zaman Naam Abu Bakar dan dua tahun di zaman Umar. Atau Naam di zaman Umar dua zaman di masa Umar Abu Bakar dan di masa Umar dua tahun yang pertama beliau Naam menjadi khilafah, menjadi khalifah. Lakin ra'a annal maslaha taqtadi imda at-talaqi salasi wa manal insana minar ruju' ila zaujati. Akan tapi beliau memandang bahwa maslahat yang lebih besar Naam dengan ditetapkan jatuh menjadi talak tiga, tak kalah seorang mentalak istrinya tiga kali Naam di dalam satu majelis, maka dihukumi jatuh Naam talak tiga. Karena beliau memandang itu maslahat lebih besar, sehingga manusia tidak bermudah-mudah di dalam mentalak. Kemudian wa mana al insan, dia melarang manusia minar rujuk ila zaujati, untuk rujuk kepada istrinya, karena sudah jatuh talak tiga, tidak ada kesempatannya ini di masa beliau karena ada maslahat. Naam. Ini contoh yang pertama yang beliau sebutkan. Kemudian contoh yang kedua, aidan uqubatul khamri fi ahdin nabi alaihi salatu wassalam, tentang hukuman meminum khamr, arak atau bir atau yang semisalnya di masa nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang yang meminum khamr. Fayudrabu bitarfi thawb aw bil jarid aw an-ni'ali nahwan min 40 jildatan. Maka dipukul, hukumannya dipukul dengan ujung pakaiannya atau dengan pelapak kurma atau dengan sandal sebanyak 40 kali pukulan. Wa fi ahdi Abi Bakar yujladu arba'in, dan pada masa Abu Bakar dipukul dengan 4 kali pukulan. Wa fi ahdi Umar yujladu arba'in, dan juga pada masa Umar dipukul dengan 40 kali pukulan orang yang meminum khamr. Lakinnahu lamma kathara syurbu jam'u sahabati wastisyaruhum, maka akan tetapi tak kalah sudah banyaknya orang-orang yang meminum khamr di saat itu, maka para sahabat berkumpul dan bermusyawarah. Faqala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, maka berkata Abdurrahman ibn Auf, akhaful hududi samanun, yang paling ringan hukumannya bagi orang yang peminum khamr 80 kali cambukan, 80 kali pukulan. Nah, padahal di masa Naam Abu Bakar dan di masa Umar ini 40 kali. Maka kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, akhaful hududi samanun, cambukan yang paling ringan, hukuman yang paling ringan adalah 80 kali cambukan. Wa ja'ala Umaru hukubata syaribil khamri 80 jildatan. Maka Umar menjadikan hukuman bagi peminum khamr 80 kali cambukan. Kullu hadza min ajli islahil khalq. Semua hal itu dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki manusia, sehingga tidak bergampang-gampangan untuk meminum khamr, untuk coba-coba terhadap meminum khamr. Dan ini tentunya dilakukan oleh ulul amri. Ulul amri dilakukan oleh pemerintah, bukan kita, individu. Barakallahu fikum. Fayambahi lil muslimi awil mufti awil alimi fi misli hadhil umuri ayu ra'iya ahwalan nasi wa ma yuslihuhum. Maka sepantasnya bagi seorang muslim atau seorang mufti atau seorang alim di dalam yang semisal dengan perkara-perkara ini, yaitu yang dicontohkan di atas tadi, ayu ra'iya, harus dia memperhatikan keadaan manusia yang bisa memperbaiki mereka. Keadaan bagaimana supaya orang ini baik? Bagaimana yang perlu dilakukan? Perlu diatasi anak itu. Taib. Ini dari hadis yang ataupun perbuatan sahabat yang tadi setelah kita dengar dari contoh, dua contoh, ini menunjukkan bahwasanya seorang harus memperhatikan keadaan manusia. Dengan metode apa agar mereka itu baik? Dengan cara apa agar mereka itu baik? Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang ke-61. Wasu'ila syekhu, dan syekh ditanya, talibul ilmil mubtadi, hal yabda'u fi talabil ilmi bil ba'thi anil adillah am yuqallidu fi dhalika a'immati ahadil madhahibi, ma tawjihu samahatikum hafizakumullah ta'ala. Beliau ditanya, talibul ilmil mubtadi'u, seorang penuntut ilmu yang baru, apakah dia memulai di dalam menuntut ilmu dengan mencari dalil-dalil atau taklid? Atau taklid pada ulama-ulama dari mazhab-mazhab yang ada? Ma taujihu samahatikum, apa na'am bimbingan engkau hafizakumullahu ta'ala. Dan ini ditanyakan semasa beliau masih hidup. Maka hafizakumullah. Kemudian fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, at-talibul mubtadi'u fil ilmi yajibu alaihi al-bahsu anid dalil biqadri imkanihi. Penuntut ilmu yang baru wajib baginya untuk mencari dalil sesuai dengan kadar kemampuannya. Li'annahul matlubul wusulu ila dalil. Karena yang diinginkan adalah sampai pada dalil. Sampainya dia kepada dalil. Wali ajli ayah sulalahu tamarrunu ala talabil adillati wa kaifiyatil istidlali. Dalam rangka untuk hal itu menjadikan latihan bagi dirinya. Bagi seorang penuntut ilmu yang baru. Untuk latihan bagi dirinya. Naam, di dalam mencari dalil. Dan bagaimana istidlalnya, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil yang ada. Fayakunu sa'iran ilallahi ala basiratin wa burhanin, sehingga dia bisa berjalan kepada Allah di atas ilmu. Ya, bukan di atas na'am taklid buta. Dan dia berjalan kepada Allah diataskan dengan burhan, dalil. Wala yajuzu lahu taqlidu illa lidururatin. Dan tidak boleh baginya untuk taklid. Ta'assub, taklid. Kecuali dengan kondisi terpaksa. Kama lau bahasa, sebagaimana tak kalah seandainya seseorang telah mencari dalil-dalilnya, falam yastati, al-wusula ila natijatin au hadasat lau hadisatun. Ya, ini beliau memberikan permisalan yang kondisi di antara yang kondisi terpaksa untuk taklid. Kalau ilmu sudah jelas, tidak ada hujah bagi dia untuk taklid. Maka seandainya dia telah mencari dalil, falam yastati, dan dia tidak mampu untuk mendapatkan hasil dari yang dicari, yaitu dalil-dalil tersebut. Atau hadasat lahu hadisatun, atau terjadi suatu kondisi yang mengharuskan baginya, dia tertimpa sesuatu. Tatlubul fawriyatu, yang kejadian itu butuh kepada tindakan yang cepat. Falam yatamakkan min ma'rifatil hukmi bidalil qabla fawatil hajati ilaiha. Maka tidak memungkinkan untuk dia mengetahui hukum dengan dalil-dalilnya sebelum berlalunya hajat yang menimpa kepadanya, yang dibutuhkan olehnya. Tidak kalau ada suatu kondisi barakallahu fikum yang menimpa dia, yang dia harus tahu ilmunya, yang segera di saat itu, maka kondisi seperti ini boleh untuk seseorang taklid. Karena jangan sampai khawatir dengan tak kala dia mencari-mencari dalil dan yang lainnya, kejadian itu sudah selesai. Maka ini bentuk yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Falahu hina idin, maka boleh baginya ketika itu ayyukallida, untuk taklid biniyatin, dengan niat annahu mata tabayyana lahu dalilu raja'a ilaihi. Ini penting, bukan taklid buta yang diinginkan. Maka kondisi tadi boleh baginya untuk taklid dengan niat bahwa kapan jelas baginya dalil, dia siap rujuk dari kembali kepada suatu yang jelas. Wa idza ikhtalafa alaihi al-maftun, apabila terdapat perbedaan dari fatwa-fatwa yang dia dapatkan, kadang fatwa ini boleh, fatwa ini tidak boleh. Taib, maka apa tindakannya? Fakila, maka dikatakan kepadanya yukhayyar, harus dipilih. Harus dipilih di antara dua hal tersebut. Tetapi pilihan seperti memilih seperti ini harus perlu dalil, perlu ilmu. Dan ini di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wakila, dikatakan suatu pendapat, ya khudu bil aisari, dia ambil pendapat yang aisar, yang paling mudah. Dari dua pendapat yang berbeda. Baik, suatu hukum ada dua pendapat yang berbeda. Ada sebagian pendapat yang mengatakan dia mengambil dengan pendapat yang paling mudah. Li'annahul muwafiq liqauli ta'ala, karena ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah ta'ala, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan. Wakila, dan pendapat yang lain, ya'khudhu bil asyad, dia mengambil pendapat yang paling berat, dia mengambil pendapat yang paling susah. Li'annahu ahwatu, karena itu lebih berhati-hati. Wa ghairuhu musad mustabihun, dan selainnya dari perkara-perkara yang mustabihun, yang samar. maka dia lebih ambil yang berat. Ini di antara pendapat. Naam, apabila dua hukum atau suatu hukum ada dua pendapat yang berbeda. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari pendapat yang kedua ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaqashubahati faqad istabra'a li dini wa 'irdhihi. Barang siapa yang naam meninggalkan subhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga harga dirinya. Wal arjah, kata beliau, dan yang paling rajih dari dua pendapat, ayyakhudha bima yaglibu ala dhanni annahu aqrabu ila sawab. Yang lebih rajih, yaitu hendaklah dia mengambil apa yang paling besar yang dia yakini, annahu aqrabu ila sawab, bahwasanya pendapat itu lebih dekat kepada kebenaran. Likauni qa'ilihi, karena disebabkan yang mengatakannya adalah orang yang a'lamu, lebih berilmu. Wa awra'u, dan lebih wara'. Baik. Dan ini yang semisal dengan yang kita sering dengar permasalahan-permasalahan yang tentang as-sa'afiqah. Maka Syekh Rabi hafizallahu ta'ala, bahwasanya celaan penyebutan sa'afiqah terhadap sebagian para ulama itu merupakan kedzaliman. Dan ini pendapat dari orang yang a'lam, lebih mengetahui. Nah, ini di antara hal yang mungkin yang semisal ini. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Bukan sekedar dzannya dia dengan hawa nafsunya, bukan. Dia melihat karena yang berbicaranya lebih alim. Nah, ini penting. Ini bisa diterapkan dari masalah-masalah yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang ke-62. Wa su'ila fadilatuhu, ma hiya al-kutubul lati tansahu biha? Kitab-kitab apa yang engkau nasihatkan untuk para penuntut ilmu? Wa narju taujiha nasihatin litullabi. Jazakumullah khaira. Dan kami berharap engkau memberikan arahan dengan nasihat bagi para penuntut ilmu. Jazakumullah khairan. Fa'ajaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab, min ahsani ma yutali'uhu at-tullabu minal kutubi kutubu tafsiril mawsuqati. Naam. Au kutubu tafsiril mawsuqatu. Di antara yang paling bagus para penuntut ilmu untuk membacanya dari kitab-kitab, yaitu kitab-kitab tafsir yang terpercaya. Kebetulan di sini belum ada ya pembahasan tentang membaca kitab tafsir. Insyaallah pada pertemuan kedepannya bisa diadakan. Tafsir Ibn Katsir, seperti tafsir Ibn Katsir. Wa Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan tafsirnya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. wa kutubil hadith, dan kitab-kitab hadith. Ka Fathul Bari, seperti kitab Fathul Bari. Syarh Sahih al-Bukhari, syarah dari kitab Sahih al-Bukhari. Wa Subul Salam, syarh Bulughul Maram, dan kitab Subul Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram. Wa Nailul Autar, dan kitab Nailul Autar, syarh Muntaqal Akhbar, syarah dari kitab Muntaqal Akhbar. Wa Riyadus Salihin, dan kitab Riyadus Salihin. Naam, ada Riyadhus Shalihin? Naam, alhamdulillah sudah diajarkan. Namun di Naam piayu, iya. Naam Riyadhus Shalihin. Kemudian kata beliau rahimahullah, nansahu abna'ana talabata bil hirsi 'alal 'ilmi an-nafi'i wal 'amali shalihi wal akhlaqil hasanah. Kami menasihatkan kepada anak-anak kami, para penuntut ilmu, untuk semangat terhadap ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, dan terhadap amalan yang saleh, dan terhadap akhlak-akhlak yang baik. Nah, ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, dan akhlak yang baik. Ini penting. Jangan ilmu, ya, nafi yang bermanfaat dia sudah dapatkan, akhlak jelek. Nah, baik. Maka harus berbarengan. Ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan akhlak yang baik. Wa kasbul waqti fima fi khairuhum wa salahuhum fi dinihim wa dunyahum. Dan menggunakan waktu yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi mereka dan maslahat bagi mereka, fi dinihim, di dalam untuk agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Wa ayyumarrinu anfusahum ala fi'lil jamili was sabri ala al umur allati fiha maslahatuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Dan hendaklah bagi para penuntut ilmu, ini nasihat dari beliau rahimahullah, sangat-sangat-sangat penting untuk kita terapkan. Ya, beliau menasihatkan untuk bersemangat terhadap ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, akhlak yang baik, dan memanfaatkan waktu untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan dirinya, dan maslahat bagi mereka di agama mereka dan dunia mereka. Ini nasihat yang sangat besar. Wa ayyumarrinu, dan hendaklah para penuntut ilmu untuk melatih diri-diri mereka berbuat kebaikan, untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Wasabr, dan untuk bersabar. Alal umur, terhadap perkara-perkara. Allati fiha maslahatuhum, yang mana maslahat-maslahatnya pada mereka dan kebahagiaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Ini kebaikan bagi mereka semua. Tak kalah seorang melakukan bersemangat terhadap ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, akhlak yang baik, memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik, ini maslahatnya kebahagiaan untuk dirinya dia sendiri. Naam, untuk dunia dan akhirat mereka. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtai bihadal qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.